Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Wa sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Para pendidik, Bapak Ibu pendengar Radio Mutiara Quran yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan kali ini kita masih diberi peluang untuk belajar bersama menuntut ilmu tentang ilmu pendidikan, yaitu pendidikan karakter nabawiyah, yang insya Allah ta'ala akan kita bahas pada kesempatan kali ini materi tentang penumbuhan karakter iman anak usia 0 sampai 7 tahun. Sebelum kita masuk kepada materi, kami ingatkan kembali kepada para pendidik, orang tua, pendengar Radio Mutiara Quran rahimahullahi wa rahmatullah. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Kullu mauludin yuladu 'alal fitrah fa abawahu yuhawwidanihi aw yunassiranihi aw yumajjisanihi." Setiap anak lahir dalam keadaan fitrah, maka kedua orang tuanya lah yang menjadikan anak tersebut Yahudi, Nasrani maupun Majusi. Dari hadis tersebut dapat disimpulkan bahwa setiap anak lahir adalah dalam keadaan Islam. Adakah yang lebih sempurna dari Islam? Tidak ada. Oleh karena itu, anak kita lahir dalam keadaan sudah berjalan pada jalan yang lurus menuju ke surganya Allah Subhanahu wa taala. Sehingga Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum naro wa quduhan nasu wal hijarah." Wahai orang-orang yang beriman, jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya manusia dan batu. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita sebagai pendidik, sebagai orang tua, untuk menjaga diri dan keluarga kita. Menjaga dari apa? Dari fitrah anak-anak kita. Menjaga dari apa? Dari gangguan setan. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam sebuah hadis qudsi, "Inni khalaqtu ibadi hunafa fastalathumus sayatin antinihim." Sesungguhnya aku menciptakan hambaku itu sudah dalam keadaan lurus, hunafa hanif, maka setanlah yang menyimpangkan mereka dari agama-agama mereka, yaitu agama Islam. Oleh karena itu, inti dari pendidikannya sebenarnya adalah penjagaan terhadap keluarga kita, anak-anak kita, terhadap fitrahnya dari godaan setan. Kaum muslimin pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, karakter iman yang ditumbuhkan pada anak-anak kita terutama usia 0 sampai 7 tahun ini adalah masa yang sangat penting bagi anak kita, yaitu masa awal anak mulai tumbuh. Masa merupakan masa penanaman pondasi. Pondasi pribadi anak kita yang diharapkan kelak anak kita setelah dewasa kepribadiannya kuat, tertancap kuat pada pondasi ini. Ini adalah masa terpenting dan terberat di dalam proses pendidikan anak. Apa pondasi kepribadian anak kita? Pondasi kepribadian anak kita adalah karakter iman. Karakter iman merupakan salah satu bagian dari materi pendidikan yang telah kita bahas pada pertemuan-pertemuan yang lalu, yaitu pada intinya pendidikan karakter nabawiyah ini adalah menanamkan karakter iman, menanamkan karakter belajar atau menumbuhkan karakter belajar, kemudian menumbuhkan karakter bakat, diselaraskan dengan karakter perkembangan. Maka karakter iman ini merupakan salah satu dari materi pendidikan karakter nabawiyah. Sebagaimana seperti kita membangun sebuah bangunan, maka langkah awal yang harus dilakukan seseorang dalam membangun sebuah bangunan adalah pondasi terlebih dahulu. Tidak mungkin kita dalam membangun sebuah bangunan itu kita membangun atap terlebih dahulu tanpa tiang, maka akan roboh. Atau kita membangun tiang tanpa pondasi, maka tiang itu pun juga akan roboh. Oleh karena itu, pondasi itu adalah pangkal tolak dasar penanaman segala sesuatu. Demikian juga pada pendidikan anak kita. Pondasi anak-anak kita di dalam menumbuhkan karakter-karakternya adalah karakter keimanan. Oleh karena itu, sebagaimana seseorang yang akan membangun pondasi, maka mereka akan melihat tempat yang akan dibangun pondasi tersebut, akan melihat tanahnya bagaimana, akan melihat struktur tanahnya bagaimana, barulah kemudian baru membangun pondasi tersebut. Bagaimana bentuk pondasinya, kedalamannya berapa, itu setelah ditentukan, setelah mengetahui kondisi tempat yang akan dibangun pondasi tersebut. Demikian juga dengan anak-anak kita. Kita ingin menanamkan keimanan pada anak kita pada usia 0-7 tahun. Dan ini adalah masa emas tumbuhnya karakter keimanan. Oleh karena itu, kita terlebih dahulu harus mengetahui kondisi tempat tumbuhnya karakter iman tersebut, yaitu pada diri anak kita. Oleh karena itu, mari kita sejenak kita ulas apa kondisi anak-anak kita yang mereka pada usia 0-7 tahun. Yang pertama yang perlu kita ketahui, kita garis bawahi bahwa anak terlahir dalam keadaan beriman. Tidak ada anak yang lahir tidak beriman. Semua anak berlahir dalam keadaan beriman. Jadi kondisi anak kita lahir itu sudah memiliki keimanan. Nah, kemudian muncul pertanyaan, kita ingin menanamkan keimanan pada diri anak. Pada diri anak kok sudah muncul keimanan dari Allah Subhanahu wa taala? Sudah ada imannya di dalam dirinya, dalam hatinya. Terus apa yang kita lakukan? Yang kita lakukan di sini adalah menumbuhkan iman yang sudah ada pada diri anak-anak kita sejak mereka lahir. Bahkan sebelum mereka lahir, masih berada di sulbi ayahnya, itu sudah ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga mereka semua bersyahadat, ya, bersaksi bahwa Allah adalah Rabb-nya. Maka begitu mereka lahir, maka kondisi mereka adalah sudah beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka tugas kita untuk anak kita usia 0-7 tahun adalah menumbuhkan iman yang sudah ada pada diri anak-anak kita. Jangan sampai yang kita lakukan itu merusak keimanan yang sudah bagus yang ada pada diri anak-anak kita. Oleh karena itu perlu adanya ilmu, sehingga apa yang kita lakukan dalam pendidikan anak-anak kita ini, walaupun niat kita baik, tapi kadangkala akan merusak fitrah keimanan atau karakter keimanan anak-anak kita. Kondisi anak usia 0-7 tahun yang pertama, bahwa imajinasi dan abstraksi anak pada puncaknya. Jadi ini daya khayal anak ini sedang pada puncak-puncaknya. Anak sulit sekali membedakan mana yang fakta, yang kenyataan, dan mana yang khayalan. Ini bisa kita lihat kejadian-kejadian di masyarakat kita, di sekitar kita. Banyak sekali anak-anak yang meniru. Sebagai contoh, ada berita anak terjun dari beberapa lantai, ya, gedung berapa lantai itu, dengan hanya menggunakan payung, ya, karena dia pernah melihat film kartun yang mereka di kartun itu terjun dari lantai atas ke bawah hanya dengan menggunakan payung. Anak belum bisa bernalar, jadi antara khayal dan antara kenyataan itu masih tipis bagi anak usia 0 sampai 7 tahun. Maka di sini dikatakan imajinasi dan abstraksi anak pada puncaknya. Yang kedua, alam bawah sadar terbuka lebar. Alam bawah sadar ini yang menjadikan anak mudah sekali dipengaruhi, mudah percaya kepada orang, kepada apa yang dia lihat. Ini kondisi anak 0 sampai 7 tahun. Kemudian yang ketiga, imaji tentang Allah, tentang Rasul, kebaikan-kebaikan sangat mudah dibangkitkan. Yang keempat, otak kanan lebih dominan dari otak kiri. Otak kanan itu adalah otak yang digunakan untuk hal-hal yang berpikir secara lateral. Pikirannya belum menentu, belum tertata rapi. Sedangkan untuk otak kiri itu adalah otak untuk menganalisa, sehingga otak kiri digunakan untuk hal-hal pikiran yang terkait dengan yang pikiran yang tertata. Ini jadi otak kanannya masih dominan itu. Jadi pola pikirnya belum teratur. Kemudian berikutnya yang kelima, pada usia 0 sampai 7 tahun itu masa egosentris sedang puncak-puncaknya. Anak yang masih di bawah 7 tahun itu merasa dirinya lah yang paling penting di dunia ini. Dia harus menjadi pusat perhatian semua orang. Kalau ada orang tidak memperhatikan dia, maka dia akan bereaksi. Dia akan marah atau mungkin menangis atau sakit hatinya. Ini puncak-puncaknya masa egosentris anak. Ini. Kemudian kondisi berikutnya, yang keenam, bahwa anak lahir itu adalah pembelajar yang tangguh. Kita lihat seorang bayi yang tadinya lahir hanya dengan telentang dia tidurnya, maka tanpa disuruh, tanpa distimulasi, didorong oleh ibunya, dia secara otomatis akan belajar untuk tengkurap, berusaha sebisanya, kadangkala sampai menangis. Itu pertanda bahwa setiap anak lahir itu sudah pembelajar. Tidak ada anak yang tidak pembelajar, karena itu adalah fitrah dan itu adalah karakter yang dimiliki anak sejak lahir dan pemberian dari Allah Subhanahu wa taala. Terus yang ketujuh, bahwa setiap anak yang lahir itu keadaannya unik, tidak sama dengan anak yang lain. Mereka adalah spesial. Inilah kondisi anak usia 0 sampai 7 tahun. Dari kondisi-kondisi seperti ini, maka harapannya nanti kita akan mengetahui apa yang akan kita lakukan terhadap anak-anak kita yang kondisinya seperti ini. Kemudian sebelum kita menyusun langkah, menyusun metode bagaimana cara mendidik anak yang kondisinya seperti ini, maka kita sebagai kaum muslimin, kita kembalikan kepada suri tauladan kita, yaitu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Bagaimana beliau Shallallahu Alaihi Wasallam mendidik anak usia 0 sampai 7 tahun. Ada beberapa cuplikan hadis dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tentang pendidikan anak 0 sampai 7 tahun yang merupakan masa emas pendidikan karakter keimanan. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dia berkata, kami sholat Isya bersama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ketika beliau sujud, beliau meletakkan Hasan dan Husain di atas punggung beliau. Dan ketika beliau mengangkat kepala, meletakkan keduanya di lantai dengan lembut. Ketika beliau mengulangi, keduanya juga mengulangi sampai selesai sholat, maka beliau mendudukkan keduanya di pangkuan beliau. Ini yang dilakukan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam mendidik anak kecil di bawah 7 tahun. Sedangkan kondisi beliau dalam keadaan ibadah yang sangat agung, yaitu sholat. Namun beliau sambil menggendong bermain bersama kedua cucunya. Bermain bagi anak tersebut, tapi bagi Rasulullah SAW adalah di situ tarbiyah, walaupun beliau sedang dalam keadaan sholat. Ini salah satu cuplikan hadis tentang pendidikan yang dilakukan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian berikutnya, dari Abu Qutadah Al-Ansori mengatakan, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah sholat sambil menggendong Umamah binti Zainab binti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, putri dari Abdul As bin Rabi'ah. Apabila beliau sujud, beliau letakkan Umamah dan juga beliau berdiri. Jika beliau berdiri, beliau menggendongnya. Jadi apabila beliau sujud, beliau letakkan Umamah, dan jika beliau berdiri, beliau menggendongnya kembali. Hadis riwayat Bukhari. Kemudian dalam lafaz yang lain, ya, masih dari Abu Qatadah, saya melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengimami jamaah sementara Umamah binti Abil As cucu Nabi sallallahu alaihi wasallam berada di gendongan beliau. Hadis riwayat Muslim. Hadis yang lain, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innila aqumu fi salati uridu an utawwila fiha fa asma'u buka asobi fa tajawwazu fi salati karohiyata an asuko ala ummihi." Aku pernah ingin memanjangkan sholat, namun aku mendengar tangisan bayi, maka aku pendekkan sholatku karena khawatir aku memberatkan ibunya. Hadis riwayat Bukhari. Dalam hadis yang lain, pada suatu hari Rasul sallallahu alaihi wasallam sedang naik ke atas mimbar dan memberikan khutbah kepada manusia. Kemudian beliau melihat Al-Hasan dan Al-Husain datang berlari-lari dan tersandung. Seketika itu Rasulullah SAW berhenti dari khutbahnya dan turun dari mimbar, lalu menghampiri cucu-cucunya, menggendongnya, kemudian naik ke mimbar lagi seraya berkata, "Hai sekalian manusia, harta dan anak-anak kamu hanyalah fitnah. Demi Allah, aku melihat anak cucuku berlari dan tersandung, maka aku tidak dapat menahan diri untuk turun dan menggendong mereka." Kemudian hadis yang lain dari Anas bin Malik, dia berkata, "Ma sholaitu wa ra'a imamin qad akhaffa sholatan wa la atamma min nabi sallallahu alaihi wasallam wa in kana la yasma'u buka asabi fayukhaffifu ma khafafata ayyuftana ummuh." Belum pernah aku sholat di belakang seorang imam pun yang lebih ringan dan lebih sempurna sholatnya daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jika mendengar tangisan bayi, maka beliau ringankan sholatnya karena khawatir ibunya akan terkena fitnah. Kemudian hadis dari Aisyah radhiyallahu anha, beliau berkata, "Datang seorang Arab Badui kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam lalu berkata, 'Apakah kalian mencium anak-anak laki-laki?' 'Kami tidak mencium mereka.' Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata, 'Aku tidak bisa berbuat apa-apa kalau Allah mencabut rasa sayang dari hatimu.'" Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Hadis yang lain dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam mencium Hasan bin Ali, dan di sisi Nabi ada Al-Aqra bin Habis At-Tamimi yang sedang duduk. Maka Aqra berkata, "Aku punya 10 orang anak. Tak seorang pun dari mereka yang pernah kucium." Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun melihat kepada Al-Aqra. Lalu beliau berkata, "Barang siapa yang tidak merahmati atau menyayangi, maka dia tidak akan dirahmati atau disayangi." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Kemudian dari Abu Thalhah, Abu Thalhah memiliki seorang putra yang dipanggil dengan Abu Umair. Nabi sallallahu alaihi wasallam sering bercanda dengan Abu Umair. Anas berkata, lalu beliau sallallahu alaihi wasallam melihat Abu Umair sedih. Lalu beliau bercanda, "Wahai Abu Umair, apa gerangan yang sedang kau kerjakan oleh dengan burung kecilmu yaitu Nuhair?" Jadi ketika Abu Umair burungnya mati, Nabi sallallahu alaihi wasallam bercanda dengan Abu Umair dan berkata, "Ya Aba Umair, ma'afa'ala Nuhair." "Wahai Abu Umair, apa yang telah dikerjakan oleh Nuhair," yaitu burung kecilnya. Itu untuk menghibur hati Abu Umair yang sedang bersedih. Dia adalah seorang anak kecil, namun Nabi sambil bercanda dengan anak kecil itu untuk menghibur kegundahan hati dari anak tersebut. Kemudian Mahmud bin Ar-Rabi berkata, "Aqaltu min Nabi sallallahu alaihi wasallam majatan majaha fi wajhi wa ana ibnu khamsi sinina min dalwin." Aku masih ingat dari Nabi sallallahu alaihi wasallam satu semprotan yang beliau semprotkan dengan mulutnya dari ember di wajahku dalam keadaan aku berusia 5 tahun. Jadi Nabi SAW bercanda dengan menyemprotkan air, mengambil air di mulut beliau yang mulia, kemudian disemprotkan terhadap anak kecil di mukanya, di wajahnya. Hadis riwayat Bukhari. Dan masih banyak hadis-hadis yang lain yang intinya dari hadis-hadis tersebut bahwa masa 0 sampai 7 tahun adalah masa penumbuhan imaji positif anak terhadap Allah, terhadap alam ini, terhadap segala sesuatu yang ada di alam ini. Oleh karena itu tugas kita adalah membangun, menumbuhkan imaji positif pada anak, bahwa anak menganggap semua adalah baik di muka bumi ini. Nah, pada rukun iman ini, pada karakter iman ini, apa yang harus kita lakukan? Materi apa yang diberikan kepada anak-anak kita? Apa yang harus kita tumbuhkan imaji positif anak kita pada usia ini? Yaitu kita ajarkan mereka rukun iman. Karena ini adalah masa emas penumbuhan karakter keimanan. Bagaimana mengajarkan rukun iman kepada anak-anak usia 0-7 tahun? Kebanyakan di antara kita, pendidikan kita, mereka disuruh menghafal hadisnya. Antuk minabilahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhiri wa tu'minabil qadari khairihi wa syarrihi. Ya, iman itu adalah beriman kepada Allah, malaikat, kitab-kitab, rasul-rasul, hari akhir, dan beriman kepada takdir baik dan takdir yang buruk. Banyak anak menghafal karena mereka sedang mudah menghafal. Pada alam bawah sadarnya terbuka lebar, apa yang diterima oleh dia akan diingat dengan mudah, akan diikat diingatannya. Maka begitu mereka disuruh menghafal hadis tentang rukun iman, sebagian besar anak-anak akan mudah menghafalnya. Tapi muncul sebuah pertanyaan, apakah anak-anak kita paham terhadap apa yang mereka hafal? Tentu saja sebagian besar dari kita pasti akan menjawab mereka belum paham, mereka hanya menghafal saja apa sebenarnya iman itu. Maka oleh karena itu mari kita tanamkan rukun iman itu dengan tepat pada anak-anak kita usia 0-7 tahun. Kita tanamkan cinta anak kepada Allah, kepada malaikat, kita pada kitab, kepada rasul, kepada hari akhir, dan kepada takdir, dengan cara sebagaimana metode pendidikan untuk anak 0-7 tahun. Yaitu dengan cara apa? Ada 3 hal penting metode pendidikan anak 0-7 tahun. Yaitu yang pertama adalah metode keteladanan. Kita menanamkan, menumbuhkan rasa cinta anak terhadap Allah dengan keteladanan. Yaitu keteladanan orang tuanya, keteladanan masyarakat di sekitarnya. Terutama dalam hal ini untuk anak 0-7 tahun yang berperan dalam pendidikan keimanan ini adalah orang tuanya. Kemudian metode yang kedua yang paling efektif digunakan untuk menumbuhkan karakter iman pada anak usia 0-7 tahun yaitu dengan berkisah atau bercerita. Kita sering sekali kalau seorang anak dibacakan dongeng, dibacakan kisah, dikatakan siroh, kemudian sang pencerita itu dengan ekspresinya yang luar biasa, maka anak itu seolah-olah dia itu hidup bersama dengan apa yang diceritakan tersebut, karena masa khayalnya, daya khayalnya masih sangat tinggi sekali. Maka metode berkisah ini sangat efektif untuk usia 0-7 tahun. Kemudian yang ketiga, metode yang ketiga yang tepat untuk anak 0-7 tahun adalah bermain di alam. Anak kita ajak eksplorasi, bermain di alam. Jangan dibayangkan bahwa alam itu mesti harus pantai, alam itu harus pegunungan. Alam itu bisa berupa halaman rumah kita, alam itu bisa berupa mungkin got yang ada di depan kita, alam itu bisa berupa mungkin kamar yang ada di ruangan rumah kita, alam itu mungkin bisa berupa rumah tetangga kita, alam itu mungkin bisa berupa pasar, alam itu mungkin bisa berupa kantor kelurahan, bisa berupa lapangan dan sebagainya. Ini bermain di alam ini anak akan melihat segala sesuatu, akan melihat alam ini dengan harapan apa, akan tumbuh cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi inti pendidikan 0 sampai 7 tahun itu adalah menumbuhkan iman. Materinya apa? Materi yang diajarkan pada anak usia 0 sampai 7 tahun yaitu rukun iman. Tanamkan anak cinta. Cinta kepada siapa? Kepada Allah. Bukan menghafal hadis, tapi cinta dulu kepada Allah. Walaupun dia enggak hafal hadis, tapi tumbuhkan dulu cintanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian tumbuhkan cinta kepada malaikat. Dengan cara apa ya? Dengan cara tiga metode tadi. Dengan keteladanan, dengan berkisah, dan dengan bermain. Di kisah-kisah kita sebutkan adanya malaikat-malaikat, ya. Bahwa malaikat itu adalah baik. Malaikat itu sayang. Malaikat itu sering mendoakan hambanya. Malaikat itu sering mendoakan anak-anak. Kita ceritakan, maka akan tumbuh pada diri anak tentang malaikat. Malaikat itu adalah gaib, tidak bisa kita lihat. Tapi anak-anak masa 0 sampai 7 tahun, mereka mudah percaya sekali dengan hal-hal yang gaib karena daya khayalnya sedang puncak-puncaknya. Kemudian yang ketiga, kita tumbuhkan cinta anak terhadap kitab-kitab Allah, yaitu dalam hal ini adalah kitab Al-Qur'an. Salah satu diantaranya adalah dengan apa? Keteladanan. Orang tuanya sering membaca Al-Qur'an. Kemudian dengan cara apa? Yaitu dengan berkisah. Bagaimana agar anak bisa pecinta Al-Qur'an dengan kisah? Kita bacakan di Al-Qur'an kisah-kisah dengan kita memegang mushaf. Kita pegang mushaf, kita membaca ayat dengan merdu, dengan tartil, dengan tajwid yang benar. Kemudian kita cerita sambil memegang mushaf. Seolah-olah, bukan seolah-olah, sebenarnya bahwa kisah itu ada berada di Quran ini. Sehingga dalam bayangan anak, dalam imaji anak, ternyata Quran itu mengandung kisah-kisah yang sangat seru, sangat menarik. Sehingga harapannya apa? Muncul anak itu terhadap cinta terhadap Al-Quran. Kalau sudah tumbuh cinta kepada Al-Quran, maka kita akan mengajarkan anak untuk membaca Al-Quran mudah sekali karena sudah tumbuh cinta. Kita akan mengajarkan anak menghafal Al-Quran, maka dia akan dengan sendirinya nanti akan menghafal. Karena apa? Imaji positif atau persepsi anak terhadap Al-Quran itu positif, bahwa Al-Quran itu sangat indah sekali. Kemudian yang keempat, materi yang kita berikan kepada anak rukun iman ini adalah bahwa kita tumbuhkan anak itu cinta kepada Rasul. Bagaimana menumbuhkan cinta kepada Rasul? Yaitu dengan membacakan kisah-kisahnya, bahwa Rasul itu adalah orang yang kasih sayang, orang yang memiliki semangat yang tinggi. Karena Rasulullah kita menjadi mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, karena Rasul itu adalah rahmat bagi alam semesta ini. Dengan kisah-kisah itu dan keteladanan, bahwa kenapa bapak ibu kok sholat ke masjid, bapak sholat ke masjid, ibu sholat di rumah, kenapa kok ada puasa, kenapa ada zakat, itu karena taat kepada Rasul, karena Rasul itu baik. Nah akhirnya diharapkan muncul pada diri anak itu cinta kepada Rasul. Kalau sudah anak itu cinta kepada Rasul, maka dia akan mudah sekali untuk ittiba, mengikuti tuntunannya. Apabila dia diajarkan sholat, karena sholat itu diajarkan oleh Rasul, maka dia akan dengan sendirinya akan belajar tentang sholat tersebut. Kemudian berikutnya yang kelima, kita tanamkan pada anak itu berharap adanya hari akhir. Itu perkara gaib lagi. Namun perlu digarisbawahi bahwa menanamkan keyakinan anak bahwa nanti ada hari akhir ini, kita ceritakan untuk anak usia 0 sampai 7 tahun tentang surga dulu, jangan tentang neraka. Karena apa? Kita ingin membangun imaji positif anak. Kalau kita sudah cerita tentang neraka, maka mereka akan merasa ada luka, ada ketakutan pada dirinya. Ternyata hidup itu ada neraka, besok ada kesusahan. Maka di sini tentang hari akhir yang kita tanamkan pada anak, kita sering cerita tentang surganya Allah. Apabila anak minta mainan, kita cerita bahwa di surga itu nanti lebih indah dari mainan ini. Nah, kemudian kita cerita lagi apabila anak minta jajan, bahwa di surga itu makanannya lebih enak dari jajan ini. Bagaimana kita bisa masuk surga? Kita harus cinta kepada Allah, kita harus percaya adanya malaikat, kita cinta kepada Al-Quran, kita cinta pada Rasul. Maka diharapkan anak itu akan berharap-harap surga. Ini menanamkan cinta kepada hari akhir. Kemudian rukun iman yang keenam sebagai materi pendidikan keimanan pada anak usia 0 sampai 7 tahun, yaitu tanamkan anak itu percaya dengan adanya takdir. Takdir di sini ada takdir yang buruk, ada takdir yang baik. Maka yang kita berikan kepada anak usia 0 sampai 7 tahun itu masih sebatas takdir yang baik saja. jangan diceritakan tentang takdir tadi yang buruk, karena akan membangkitkan imaji negatif terhadap anak. Nah, jadi ceritakan bahwa Allah itu telah menetapkan sesuatu kebaikan-kebaikan. Di sini adik bisa dapat mainan ini karena sudah ditetapkan oleh Allah, Allah yang telah mentakdirkan sehingga dapat mainan. Adik bisa makan-makan enak, itu Allah yang telah mentakdirkan. Ya. Adik tadi mau jatuh enggak jadi jatuh, itu karena sudah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi takdir baik yang kita ceritakan kepada anak-anak usia 0 sampai 7 tahun. Nah, dari hal ini maka bisa kita simpulkan ya bahwa materi pendidikan usia 0 sampai 7 tahun itu adalah iman. Apa materi detailnya? Yaitu rukun iman yang jumlahnya ada 6. Kita tanamkan dengan metode yang sesuai dengan metode usia 0 sampai 7 tahun, yaitu dengan keteladanan, kemudian dengan berkisah atau bercerita, kemudian dengan bermain. Terus kemudian masa-masa 0 sampai 7 tahun ini itu adalah masa egosentris. Masa egosentris ini adalah masa di mana anak-anak ingin menang-menang sendiri, maka kita harus memfasilitasi egonya. Memang anak-anak pada saat ini menang-menang sendiri, jangan dibenturkan anak ini dengan adab terlebih dahulu. Karena masa ini anak-anak belum waktunya untuk bersosial. Dia masih pendidikan taraf pada tingkat pendidikan personal. Jadi apabila anak menang-menang sendiri ya, sukanya itu tidak mau mengalah ya, mintanya itu lebih dari yang lainnya, itu wajar saja karena masa ini adalah masa ego. Nah, apabila kita banyak mematahkan ego anak pada usia 0 sampai 7 tahun ini, sering banyak kita larang ya, banyak kita larang, jangan seperti ini, kamu harus diam, kamu harus tertib, oh jangan melakukan ini, itu bahaya dan sebagainya, banyak sekali larangan-larangan sehingga ego dia tidak tumbuh, itu diharapkan dia kurang percaya diri kelak pada saat dia dewasa. Nah, oleh karena itu, karena ini masa-masa penumbuhan egosentris, belum waktunya bersosial, maka 0 sampai 7 tahun itu yang paling tepat pendidikannya bukan di sekolah. Jadi 0 sampai 7 tahun itu adalah tempatnya di rumah. Sebab apa? Sekolah itu sudah komunitas. Di sekolah itu sudah ada sosial. Padahal usia 0 sampai 7 tahun itu adalah masa penumbuhan ego anak. Kalau anak disekolahkan di bawah 0 sampai 7 di bawah 7 tahun itu, maka dikhawatirkan egonya tidak tumbuh karena dia sudah harus bersosial sebelum waktunya. Nah, sehingga dikhawatirkan dia setelah dewasa nanti tidak percaya diri, PD-nya kurang, mudah sekali dipengaruhi, dalam memegang akidah lemah sekali, itu dikhawatirkan seperti itu. Nah, maka harapan kita sebenarnya untuk PAUD atau TK berdasarkan konsep ini sebenarnya adalah tidak tepat ya, tidak tepat. Karena apa? Karena anak sudah digegas terlebih dahulu ke sosiosentris, mereka harus bersosial. Namun bukan berarti di sini PAUD dan TK itu tidak boleh, boleh-boleh saja, tetapi di dalam TK itu hendaklah guru yang mengajar di situ memfasilitasi tentang ego anak. Jangan paksakan mereka bersosial terlebih dahulu, jangan paksakan mereka dengan adab terlebih dahulu, karena ego dengan adab itu bertolak belakang, karena adab itu mulai ditanamkan setelah anak usia 7 tahun. Demikian sekilas tentang pendidikan anak usia 0 sampai 7 tahun, dalam hal ini berkaitan dengan penumbuhan karakter iman yang materinya adalah bagaimana menanamkan rukun iman yang keenam itu kepada anak 0 sampai 7 tahun. Demikian, selanjutnya saya serahkan kepada operator. Baik Ustaz, jazakallah khairan atas penjelasan materinya di kesempatan malam hari ini di sesi pertama, yaitu materi tentang penumbuhan karakter iman anak usia 0 sampai 7 tahun. Dan baik, selanjutnya kita masuk ke sesi yang kedua, yaitu sesi interaktif tanya jawab. Bagi Anda yang ingin mengirimkan pertanyaan, silakan melalui WhatsApp atau SMS ke nomor 0895 3993 0417 0895 3993 0417, atau dapat bertelepon secara langsung, bertanya langsung dengan Al Ustadz di 0821 3645 6545, 0821 3645 6545. Baik, kami bacakan pertanyaan pertama yang sudah masuk, Ustadz. Datangnya dari Abu Fakih. Beliau bertanya masih tentang karakter keimanan, Ustadz. Assalamualaikum, Ustadz. Assalamualaikum. Anak saya laki-laki, umurnya 3,5 tahun, suka ikut pamannya ke masjid untuk sholat maghrib berjamaah, suka main ke TPQ dan mendengarkan murotal dari MP3 player. Apa yang harus saya lakukan karena saya di Semarang sedangkan anak saya tersebut di Tasikmalaya? Bagaimana agar karakter imannya tumbuh? Jazakumullah khairan katsiran. Wassalamualaikum, Ustaz. Silakan, Ustaz. Assalamualaikum. Anak usia 3,5 tahun tapi sudah senang ikut ke masjid, ke TPQ dan lain sebagainya bersama pamannya. Apakah ini bertentangan dengan penumbuhan karakter iman anak? Tidak bertentangan. Datangnya anak yang masih di bawah 7 tahun ke masjid itu bukan untuk belajar cara sholat, ya. Orang tua juga jangan mengajarkan sholat terlebih dahulu, tapi untuk menumbuhkan cinta sholat. Karena apa? Masa-masa 0-7 tahun itu penumbuhan cinta terlebih dahulu sebelum adanya syariat. Sebab Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, muru auladakum bisholah wahum abna'u sab'i sinin. Perintahkan anakmu sholat itu, ajari anakmu sholat setelah anak tersebut usia 7 tahun. Nabi tidak memerintahkan sebelum 7 tahun. Nabi tidak memerintahkan ajari sholat sedini mungkin, tapi mulai 7 tahun, yaitu tahun Hijriah. Ya, ukuran tahun Hijriah bukan tahun Masehi. Nah, oleh karena itu tidak mengapa apabila anak tersebut ikut orang tua, ikut pamannya, ikut kakeknya ke masjid, ke TPQ dan sebagainya, mendengarkan murotal, mendengarkan pengajian, asal di situ belum ada pembebanan syariat. Jangan dipaksa harus duduk manis dulu karena itu masa egosentrisnya sedang tumbuh. Jangan dipaksa harus tertib pada saat sholat di masjid karena dia sedang menumbuhkan cinta sholat dulu sebelum dia belajar tentang sholat. Sebenarnya tidak mengapa, demikian. Baik, Ustadz, jazakallahu khairan atas jawabannya. Semoga dapat dimengerti tadi oleh Bapak Abu Fakih yang bertanya di Semarang. Selanjutnya pertanyaan datangnya dari hamba Allah. Beliau bertanya, Ustadz, di rumah saya atmosfer fitrah belajarnya buruk sehingga anak saya menjadi anak yang sulit belajar. Contoh, ketika saya mengajarkan Al-Quran, istri malah tiduran sambil main Android sehingga anak saya menjadi Android mania karena mencontohnya. Bagaimana, Ustadz, solusinya? Ya. Jadi masalah penanaman karakter belajar yaitu dengan keteladanan. Keteladanan ini antara lain dengan atmosfer kesolehan yang ada di rumah tersebut, yaitu ketika anak misal belajar Al-Quran kemudian ibunya malah bermain HP, bermain Android atau gadget. Ini memang pendidikan sebenarnya bukan berawal bagaimana anak tersebut, keadaan anak tersebut, tapi berawal bagaimana orang tuanya. Makanya sebelum kita mendidik anak kita, maka didiklah diri kita sendiri. Ku anfusakum wa ahlikum naro. Jagalah dirimu sendiri dulu. Oleh karena itu tugas kita sebagai orang tua adalah memperbaiki diri. Kita perbaiki diri, kita muhasabah. Sudah benarkah kita? Kita ingin anak kita soleh, sudah solehkah kita? Kita ingin anak kita belajar Al-Quran, sudahkah kita memberikan contoh mereka tentang belajar Al-Quran? Nah, oleh karena itu memang ndaklah orang tua itu mawas diri, ya, mawas diri untuk memberikan keteladanan bagi anak-anaknya. Nah, oleh karena itu makanya apabila seorang ibu anak tersebut masih seperti itu, yaitu tugas ayahnya untuk memberikan nasihat kepada ibunya, untuk memberikan contoh kepada anaknya sehingga terbentuklah atmosfer kesolehan di rumah tersebut. Demikian. Baik, Ustadz, terima kasih atas jawabannya. Kami bacakan pertanyaan yang selanjutnya yang telah masuk di nomor 08953 9903 0417, dan kami masih menunggu pertanyaan dari para pendengar yang lainnya. Baik, kami bacakan pertanyaan selanjutnya. Datangnya dari seseorang yang tidak menyebutkan namanya. Beliau bertanya, Ustadz, anak saya umur 7 tahun. Ketika melihat ada mbahnya atau kakek atau nenek temannya meninggal dunia, Dia bercerita kepada saya bahwa Umi jangan meninggal ya. Bagaimana menjelaskan imaji positif dalam hal ini Ustaz? Anak ini takut sekali kehilangan uminya Ustaz. Silakan. Ya. Ya, ini memang kadang-kadang menjadi sebuah hal yang dilema bagi orang tua. Apabila seorang anak itu melihat orang meninggal, ya, memang seharusnya sebaiknya itu anak kecil apabila ada orang meninggal itu jangan sampai dia itu ada rasa takut, ya, ada rasa takut terhadap sesuatu yang terjadi pada peristiwa tersebut itu. Contohnya adalah orang meninggal tersebut. Nah, kalau sudah terlanjur, ya, akhirnya anak itu khawatir, nanti Umi jangan meninggal ya, karena kalau meninggal nanti siapa yang ngurusi saya, maka akan ada kesedihan di dalam hatinya. Munculnya kekhawatiran anak di hatinya tersebut itu sebenarnya sangat mengganggu pertumbuhan karakter keimanan, karena yang kita bangun itu adalah tentang imaji positif untuk usia 0-7 tahun. Nah, maka kita katakan bahwa memang kita tidak boleh membohongi anak. Ya, kita katakan kepadanya bahwa orang meninggal itu sebenarnya tidak meninggal. Ya. Kenapa? Karena dia itu berganti alam, yaitu dia akan menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala yang Maha Penyayang. Kita ceritakan bahwa orang muslim yang meninggal itu akan masuk surga. Dan sedangkan surga itu lebih indah dari dunia ini. Ya. Nah, sedangkan nanti kalau misal ibu meninggal, kalau adik sudah besar, ibu sudah tua, nanti kemudian meninggal, kalau ibu nanti beriman kepada Allah, sayang Allah, kemudian adik juga sayang kepada Allah, insya Allah nanti kita akan bertemu di surga sana. Nah, jadi kita alihkan ya kekhawatiran anak tentang orang meninggal, bahwa meninggal itu adalah sebuah musibah, sebuah malapetaka yang menakutkan. Akhirnya kita cerita tentang keindahan-keindahan, ya. Jangan kita ceritakan kemungkinan nanti bisa masuk neraka, itu akan menjadi takut anak tersebut itu dan akan melukai hatinya dan dikhawatirkan akan luka keimanannya dan akan mengurangi keimanannya kelak kalau dia sudah dewasa. Demikian. Baik, terima kasih Ustaz atas jawabannya. Semoga dapat dimengerti oleh ibu yang bertanya tadi. Ternyata pertanyaan dikirimkan dari Ummu Zubair. Baik, kami bacakan pertanyaan selanjutnya. Datangnya dari hamba Allah kembali. Ustaz, setelah berulang kali anak saya ajak ke masjid, anak saya ternyata memang tidak bisa tenang, selalu ramai dan mengganggu jamaah yang lain. Bagaimana solusinya Ustaz? Silakan Ustaz. Ya. Jadi ini pesan untuk para pengelola masjid, takmir atau DKM, ya. Jadikan masjid itu ramah anak, ya, terutama untuk anak-anak yang masih fase-fase penumbuhan karakter iman, masih di bawah 7 tahun. Bagaimana menjadikan masjid itu ramah anak? Yang pertama adalah orang-orang yang di masjid tersebut, terutama orang-orang tua, itu harus memahami bahwa anak-anak kecil itu belum waktunya diajari sholat, belum ada beban untuk diajari sholat. Maka apabila mereka di masjid masih ramai, hendaklah orang yang di masjid itu maklumi kalau ramainya sampai mengganggu orang ya yang sedang sholat tersebut, maka hendaklah orang tuanya yang kita nasihati, ya, ini anak panjenengan belum waktunya untuk diajari sholat, cobalah di rumah dulu bersama ibunya ketika waktu sholat. Nanti kalau anak itu sudah menjadi tambah besar, kemudian sudah bisa menjadi tenang dan ramainya di masjid itu lari-larinya tidak mengganggu orang sholat, ya tidak mengapa. Nah, boleh-boleh saja untuk menumbuhkan cinta dia terhadap sholat, dan nanti setelah 7 tahun baru kemudian diajari sholat, sudah mulai dididik untuk tertib dalam sholat. Jadi yang utama adalah selama itu tidak mengganggu orang yang sholat, tidak mengapa, ya. Tapi kalau sudah sampai mengganggu orang yang sholat, maka hendaklah dibawa pulang dulu, ya. Dididik di rumah dulu bersama ibunya, gak usah ikut ayahnya yang ke masjid, sampai anak itu tenang. Nah, setelah tenang baru boleh diajak ke masjid, ya. Demikian. Baik Ustadz, pertanyaan selanjutnya kami bacakan, dikirimkan dari hamba Allah kembali Ustadz. Bagaimana jika menumbuhkan karakter iman kepada anak? jika ortunya dan pengajarnya hidup dengan teladan yang jelek, apakah perlu mengungsikan anak tersebut ke lingkungan yang penuh dengan teladan yang sehat, contohnya di ponpes atau pondok pesantren? Silakan Ustaz. Ya, ini dilema lagi. Jadi kondisi keluarga yang tidak soleh, suasana keteladanan di rumahnya tidak bagus, apakah terus akhirnya anak itu dibawa ke pondok pesantren? Nah, ini sebuah pilihan ya, yang kadang-kadang orang tua itu sulit dalam memilih. Yang pertama kita pertimbangkan bahwa dulu para salafus soleh itu mereka mulai menuntut ilmu keluar dari rumah itu setelah balik. Nah, apabila anak tersebut masih di bawah 7 tahun, maka dalam tanda kutip, apakah tega seorang itu mengirimkan dia ke pondok pesantren, yang mana di pondok pesantren itu satu kelas, satu asrama, satu ruang biasanya sampai 30 anak dengan satu pembimbing. Apakah pembimbing atau wali asrama yang ada di pondok itu bisa mewakili peran ayah dan ibunya? Akan tetapi kalau memang ibunya, bapaknya di rumah itu sudah tidak bisa diperbaiki, ya tidak bisa merubah diri, tidak bisa muhasabah, tidak bisa melakukan tasyiatun nufus, ya istilahnya sudah tidak bisa diharapkan kesolehannya, kemudian ternyata di pondok itu ada wakil dari bapak dan ibu yang lebih soleh, maka maslahahnya dipondokkan. Selama di pondok itu ego anak mulai tumbuh, bisa ditumbuhkan, sebagaimana penjelasan yang tadi telah kita bahas bersama. Kalau di pondok itu ada seperti itu, lebih baik di pondok. Namun apabila di rumah ayah ibunya tidak bisa diperbaiki dan di pondok pun tidak ada penggantinya, maka itu lebih afdol tetap dilaksanakan di rumah. Kenapa? Karena kalau di pondok dikhawatirkan egonya tidak tumbuh, ya dia ingin menangis-menangisnya kepada siapa. Namun kalau di rumah, walau sejelek apapun namanya orang tua, tetap sayang kepada anak-anaknya. Itu lebih baik seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Baik Ustadz, terima kasih atas jawabannya. Kami bacakan pertanyaan kembali yang sudah masuk di nomor 0895-39903-0417. Datangnya dari Siti di Semarang. Beliau bertanya, Ustadz, ibu adalah madrasah bagi anaknya. Apakah tugas mendidik anak sepenuhnya dibebankan kepada seorang ibu, sedangkan ayahnya hanya mau tahu baiknya saja? Silakan Ustadz. Ya. Al-um madrasatul ula. Ibu adalah madrasah yang pertama bagi anak. Betul. Bahwa sesungguhnya pendidik di rumah itu adalah ibu. Nah, terus apakah tugas seorang ayah? Apakah ayah hanya mencarikan nafkah keluar kemudian tahu beres ya anaknya jadi soleh begitu saja? Tidak. Ibarat sebuah madrasah, ibu itu adalah guru atau pelaksananya, dan ayah itu adalah sebagai kepala sekolahnya. Penentu visi misi pendidikan anaknya adalah ayah. Visi misi itu kemudian diturunkan, diamanahkan kepada ibunya untuk disampaikan kepada anak-anaknya, untuk dididikkan kepada anak-anaknya. Sebagaimana Nabi Ibrahim alaihissalam, ya, beliau memiliki visi misi di dalam mendidik anak. Kemudian pendidikan itu diserahkan kepada istrinya. Kemudian beliau pergi. Kemudian suatu saat kembali lagi menengok tentang perkembangan hasil dari pendidikan tersebut. Itu yang dicontohkan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Jadi seorang ayah tetap bertanggung jawab, karena justru ayahlah yang paling bertanggung jawab terhadap pendidikan anak. Nah, karena peran kepala sekolah tentu saja lebih besar daripada pelaksana, yaitu guru, seperti itu. Walaupun mungkin ayah sering keluar untuk mencari nafkah, tidak banyak berinteraksi dengan anak, namun tanggung jawabnya sangatlah besar. Nah, di Indonesia ini sering disebut dengan bahasa dalam pendidikannya itu namanya fatherless country, yaitu negeri tanpa ayah. Karena apa? Kehadiran ayah di rumah itu wujuduhu ka'adamuhu, yaitu ada ayah tapi seperti tidak ada. Ya, ayah di rumah datang dari kerja, paling-paling nanti nanyakan sudah belajar belum, diam lagi. Sudah makan belum, habis itu sholat, nah, tidur, itu cuci kaki. Hanya bilang seperti itu saja, enggak pernah bertanya bagaimana tadi pada saat bermain dengan teman-teman, kemudian memeluk anaknya, bercerita bahwa ayah tadi di jalan ketemu ini, ketemu itu, tidak pernah seperti itu. Jadi seolah-olah setiap hari ayahnya pulang tuh seperti tidak ada, karena anaknya tidak pernah berdialog, ya ayah tidak pernah membacakan cerita dan sebagainya. Jadi sesungguhnya peran ayah itu jauh lebih penting daripada ibu, walaupun ayah jarang berinteraksi dengan anak. Demikian. Baik Ustadz, pertanyaan yang terakhir dan mohon disambung nanti dengan penutupannya Ustadz. Datangnya dari Mas Ahmad di Semarang, beliau bertanya, Ustadz mau tanya bagaimana mendidik anak yatim umur 5 tahun sehingga tidak ada figur ayah dalam kesehariannya. Syukran Ustadz, silakan. Ya. Nah, padahal untuk anak usia 0 sampai 7 tahun itu harus didekatkan kepada ayah dan ibu. Kalau 0 sampai 2 tahun itu didekatkan kepada ibu karena waktu menyusui, yaitu masa-masa rodo'ah. Nah, kemudian setelah 2 tahun sampai 7 tahun itu didekatkan kepada ayah dan ibu, ya. Tujuannya apa? Yaitu agar memiliki keseimbangan emosional dan rasional, ya. Bahwa apa namanya? Emosi ayah dan emosi ibu itu dirasakan oleh anak tersebut. Apalagi anak tersebut pada usia 3 tahun itu harus sudah bisa memastikan identitas seksualitasnya. Jadi kalau anak 3 tahun ditanya, kamu laki-laki apa perempuan, harus sudah bisa menjawab gitu loh. Karena apa dikhawatirkan nanti kalau anak 3 tahun belum tahu bahwa dia laki-laki atau perempuan, itu besarnya nanti malah ngambang, ya. Dia laki-laki tapi perilakunya seperti wanita, ya. Dia tidak tahu tugas laki-laki sejati seperti apa. Dia tahu tugas seorang ayah. Kemudian apabila dia perempuan, nanti malah di keluarga berperan sebagaimana seorang ayah. Jadi enggak jelas ini. Nah, ini kepastian identitas seksualitas jenis kelamin anak itu harus sudah ada pada diri anak pada usia 3 tahun. Nah, sekarang untuk anak yatim yang kira-kira umurnya 5 tahun, tidak ada sosok ayah ibu di rumah. Ayah ibu di rumah itu bisa digantikan, ya, sebagaimana dahulu ada namanya pondok pesantren, yang beda dengan boarding school sekarang. Jadi seseorang datang kepada Pak Yai, Pak Yai, ini saya minta tolong untuk dibantu mendidikkan anak saya, biar anak saya tinggal di sini untuk hidup bersama Pak Yai. Tapi di situ ada sosok Pak Yai dan ada sosok Bu Nyai, dan anak tersebut di situ ikut aktivitas keseharian. Pak Yainya ke sawah juga ikut ke sawah. Kalau dia perempuan, Bu Nyainya sedang masak juga ikut masak, membersihkan rumah dan sebagainya. Jadi ada sosok teladan ayah dan ibu, pengganti ayah ibu di rumah. Nah, untuk anak yatim itu hendaklah dicarikan pengganti. Walaupun Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu beliau pada saat itu yatim, ya, bahkan setelah itu beliau yatim piatu, tapi tetap ada sosok ayah dan ibu, yaitu kakeknya, ya, kemudian ada yang mengasuhnya, seorang ibu yang menyusuinya. Jadi sosok ayah ibu selalu ada di hadapan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, walaupun beliau waktu itu adalah yatim piatu. Nah, oleh karena itu bisa kita contoh untuk anak-anak yatim sekarang. Carikan pengganti. Kalau ternyata ada kakek nenek, maka kakek nenek sudah cukup. Kalau misalnya tinggal ibu, bapaknya meninggal dunia, maka gantikan dengan kakek. Ya, apabila ibunya yang tidak ada, adanya bapak, maka nenek bisa menjadikan pengganti. Kalau terpaksa tidak ada, ya mungkin bisa di pondok pesantren kan, yang konsepnya seperti tadi, di sana ada pengganti ayah dan ibu. Itu kalau tidak seperti itu, nanti dikhawatirkan karakter imannya enggak tumbuh pada anak tersebut. Ya, demikian. Silakan Ustadz disambung dengan penutupannya Ustadz. Untuk penutup, kepada pendengar yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, perlu saya tekankan lagi bahwa usia 0 sampai 7 tahun adalah masa terpenting pada pendidikan anak seumur hidup. Kenapa ini penting? Karena 0 sampai 7 tahun adalah pondasi bagi karakter anak. Sedangkan pondasi karakter anak adalah iman. Apabila iman tumbuh pada usia ini dengan indah dan sempurna, maka diharapkan anak akan beriman seumur hidupnya. Anak akan cinta kepada Allah seumur hidupnya, sehingga dia ibadah itu betul-betul ikhlas seumur hidupnya. Anak akan cinta kepada malaikat seumur hidupnya, ya, sehingga dia seumur hidupnya meyakini bahwa semua amal ibadah saya itu diamati oleh malaikat atas perintah Allah Subhanahu wa taala. Apabila cinta tumbuh pada usia 0 sampai 7 tahun terhadap Al-Qur'an, tumbuh dengan indah, maka anak akan menjadi belajar Al-Qur'an seumur hidupnya. dia akan menghafal Al-Quran seumur hidupnya. Kalau memang dia bakat dalam tahfidz, maka dia akan cepat sekali menghafal Al-Quran sebagaimana Imam Syafi'i dan lain sebagainya. Ini betapa pentingnya iman. Kemudian apabila cinta Rasul pada usia 0 sampai 7 tahun ini tumbuh dengan indah, maka dia akan mudah sekali mengikuti tuntunan Rasul. Dia tidak akan menyimpang ibadahnya yang ibadah tersebut tidak dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia akan lebih ittiba kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lebih mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian apabila dia cinta terhadap berharap hari akhirnya dengan adanya surga, kemudian tumbuh cintanya bahwa besok itu ada hari pembalasan yaitu surga, maka diharapkan dia itu akan selalu ingat dengan kematian, bahwa tujuan hidup saya adalah bukan di dunia ini, tapi nanti di akhirat itu ada hari pembalasan. Nah, sehingga dia selama hidupnya akan selalu ingat, akan selalu dekat kepada Allah SWT karena takut nanti dimasukkan nerakanya Allah SWT. Kemudian beriman dengan takdir, apabila tumbuh pada diri anak, maka anak akan lebih mampan dan mampu menghadapi segala permasalahan dalam hidupnya seumur hidupnya. Karena apa? Nanti diharapkan kalau dia sudah beriman kepada takdir, walaupun mungkin 0 sampai 7 tahun itu adalah takdir yang baik saja, nanti setelah 7 tahun baru diajarkan tentang takdir yang buruk, itu diharapkan dia apa yang terjadi pada dirinya, entah dia nanti susah, entah dia itu senang, dia akan selalu mengembalikan permasalahannya kepada Allah Subhanahu wa taala, maka diharapkan dia akan bahagia hidupnya, akan menjadi mantap hidupnya. Nah, inilah pondasi yang kita tanamkan pada anak. Jadi kemudian selanjutnya materi yang diberikan pada usia 0 sampai 7 tahun ini adalah materi tentang rukun iman. Kapan rukun Islam diajarkan? Yaitu setelah umur 7 tahun. Itu simpelnya seperti itu. Jadi 0 sampai 7 tahun anak PAUD, anak TK, anak kelas 1 SD itu sebenarnya materinya cukup rukun iman saja, karena menanamkan seperti ini itu butuh waktu yang sangat panjang dan melelahkan. Karena apa? Pendidikan yang paling berat itu 0 sampai 7 tahun. Guru yang paling berat, ya, yang paling berat mengajar dan tanggung jawabnya itu adalah yang mengajar kelas 1 ke bawah. Guru PAUD, ya, guru TK dan guru kelas 1 yang di bawah 7 tahun. Ini paling berat sekali guru tersebut dan tanggung jawabnya berat. Apabila guru tersebut berhasil, maka kebelakangnya akan insya Allah mengikuti berhasil, karena ini kaitannya dengan pondasi. Demikian juga pondasi, kalau pondasi bangunan itu kuat, dibangun model apapun di atas pondasi tersebut maka akan kokoh. Namun apabila pondasi itu lemah, sebagus apapun tembok yang dibangun, tiang yang dibangun, atap yang dibangun, maka akan bisa roboh. Demikian kesimpulan kajian pada malam hari ini, ya, yaitu tentang masalah iman, masalah terpenting dalam hidup kita dan hidup anak-anak kita. Ini masa emas yang sangat agung sekali 0 sampai 7 tahun. Jangan sampai kita lewatkan pada anak-anak kita. Nah, bagaimana kalau sudah terlewat, anak kita sudah besar, ternyata karakter iman enggak tumbuh? Insya Allah pada lain waktu kita bahas tentang perbaikan karakter, tentang recovery atau tasleh, yang mana membahas apabila karakter-karakter yang seharusnya sudah tumbuh ternyata masih belum tumbuh, insya Allah di lain kesempatan. Demikian dari saya. Mohon maaf apabila tadi ada hal-hal yang saya salah mengucapkan dalam menjawab pertanyaan-pertanyaan dari para pendengar. Apabila ada yang salah itu memang dari saya pribadi dan dari setan, semoga Allah mengampuninya. Dan apabila apa yang saya katakan itu benar, itu semata-mata bukan dari saya, itu adalah dari Allah Subhanahu wa taala, itu adalah kemudahan dan karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Kita harus selalu mensyukurinya. Di akhir kata saya tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.